people, let me see if you can dance. Tergenang limbah, takkan aku biarkan ikan-ikan berenang di dalamnya. Ikan hujan takut, lama bertahun-tahun, takkan aku biarkan gelasmu kering yang jangin rumah. Melukai, takkan aku biarkan wajahmu kasih bercermin di sini. Walaupun aku harus hidup menderita, ku rela atas nama cinta. Cinta kita, Tuhan pasti mendengar doa dariku, umatnya yang sabar. Melukai, takkan aku biarkan wajahmu kasih bercermin di sini. Walaupun aku harus hidup menderita, ku rela atas nama cinta. Kisah cinta kita. biarkan.